Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: ulid'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min shirkin وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dalil-dalil tentang masalah syafaat. Kata Allah, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ min dunillah, silahkan panggil siapa-siapa yang kalian anggap selain Allah. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun, tidak di langit, tidak di bumi. Wa ma lahum fihima min dhahir. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Dan tidak ada bagi mereka pada keduanya ada andil. Jadi tidak ikut memiliki. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan tidak pula Allah SWT membutuhkan dukungan dari mereka sedikit pun. Wala tanfa'u syafa'ah, dan tidak pula bermanfaat bagi mereka syafa'at di sisinya kecuali yang diizinkan. Baik, ayat ini barakallahu fikum qat'u hujajil musyrikin, qat'u ta'lilat al-musyrikin, memutus, memotong, menumbangkan alasan-alasan musyrikin menyembah berhala mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan panggil qulid'ul ladzina za'amtum, panggillah alladzina za'amtum, yang kalian anggap bisa menolong kalian, yang kalian anggap bisa membela kalian, bisa membantu kalian, dan seterusnya. Yang ini sesembahan-sembahan mereka. Allah sebutkan di dalam ayat ini kelemahan-kelemahan semua yang mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah. Pertama, kelemahannya adalah la yamlikun. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sedikit pun di langit ataupun di bumi. Silakan sebut apapun yang mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah. Apakah pohon keramat, batu keramat, keris keramat, sumur keramat, apalagi yang mereka anggap sebagai Tuhan yang bisa mengabulkan doa. Kelemahan pertama, semua sama, la yamlikun. Bahkan kalaupun mereka menyembah malaikat, malaikat juga la yamlikun, tidak memiliki langit dan bumi. Langit dan bumi milik Allah satu-satunya. Bahkan kalaupun menyembah para aulia, para wali, orang saleh, bahkan para nabi sekalipun. Sama, la yamlikun, mereka tidak memiliki langit dan bumi dan tidak memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sedikit pun, tidak di langit, tidak pula di bumi. Baik, ini kelemahan pertama. Apa kelemahan kedua? Wa ma lahum fihima min syirkin. Dan mereka tidak memiliki, la yashtariku fil milki, tidak ikut memiliki. Kalau di atas, tidak memiliki sama sekali sebidang darah pun. Yang kedua ini, ya memang milik Allah, tapi saya ikut andil dalam memiliki. Maka di bawah dijawab oleh Allah. Maka dijawab, wama lahum fihima min syirkin. Dan mereka tidak memiliki syirkun, tidak memiliki andil dalam memiliki. Bagaimana mungkin bisa memberi? Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya, enggak bisa memberi. Dusta. Kisah-kisah tentang karomat para wali yang menyatakan bahwa mereka bisa mengatur alam semesta, itu kazzab, dusta. Enggak ada riwayat yang benar seperti itu. Enggak ada. Oh, Abdul Qadir Jailani bisa melarang malaikat maut untuk mematikan muridnya. Kembalikan. Kata malaikat tadi, jangan, ini perintah Allah. Tidak bisa, kamu gak kenal saya. Saya adalah waliullah, kekasih Allah. Sini, nyawa muridku. Akhirnya tarik-tarikan keranjang nyawa yang mati hari itu antara malaikat dengan Abdul Qadir Jailani. Kembalikan nyawa muridku. Tidak bisa, aku diperintah untuk mematikan. Sampai karena tarik-tarikan tumpah keranjangnya. Maka semua yang mati hari itu, semua hidup lagi. Ini dongeng. Dongeng dusta. Tidak ada sama sekali yang bisa menentang perintah Allah SWT. Mengapa? Karena tidak ada yang ikut andil dalam memiliki. La ahad yashtariku fil milk. Tidak ada satupun yang ikut andil dalam memiliki alam semesta. Sehingga tidak bisa ikut ngatur. Tidak bisa ikut mengatur. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Wa ma lahum. Wa ma lahu minhum min dhahir. Laisa lahu dhahir. Allah tidak memiliki pendukung. Alasan ketiga, biasanya musyrikin akan berkata, memang orang soleh yang dikubur ini memang tidak memiliki dan juga tidak ikut andil dalam memiliki, tapi itu dohirnya pendukung Allah Ta'ala. Kalau dia katakan kasih aja ya Allah, kasih. Kalau dia katakan jangan ya Allah, jangan kasih, tidak dikasih sama Allah. Ini dohir. La, Allah bantah dalam ayat ini. Wa ma lahu minhum min dhahir. Allah tidak memiliki pendukung siapapun. Tidak ada. Allah tidak perlu, Allah tidak berhajat untuk adanya pembantu-pembantu atau pendukung-pendukung. Wa ma lahu minhum min dhahir. Ini alasan ketiga. Dipatahkan oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada dhahir bagi Allah Ta'ala. Alasan keempat, apa biasanya kaum musyrikin menyembah berhala-berhalanya atau menyembah kuburan orang soleh atau menyembah batu keramat, pohon keramat? Alasan apa? Mencari pembelaan syafaat. Mencari syafaat. Kami datang ke kuburan orang soleh itu bukan menganggap dia Tuhan, enggak, cuma agar dia nanti akan jadi syafi', akan jadi pembela saya di sisi Allah Ta'ala. Alasan ini pun dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini. wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu laisa lahum syafa'ah. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali kalau Allah izinkan. Kalau tahu izinnya dari Allah, ya mintanya kepada Allah. Karena izinnya dari Allah, ketentuannya dari Allah, yang memiliki adalah Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan, milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Maka ayat ini barakallahu fikum yaqta', memutus semua alasan-alasan musyrikin ketika mereka menyembah selain Allah. Mau apa? Mau minta? Mereka bukan pemilik. Oh, barangkali mereka ikut andil. Tidak. Tidak ada yang ikut andil dalam memiliki. Mungkin dia adalah posisinya yang paling dekat dengan Allah, mendukung Allah, membantu Allah. Tidak, Allah tidak memiliki dhahir. Wa ma lahu minhu min dhahir. Kalau gitu kami menyembahnya hanya pengen pembelaan saja nanti insyaallah. Wa ma tanfa'u syafa'ah illa liman adzina lah. Enggak bermanfaat syafaat tanpa izin Allah. Berarti alasan pertama ditolak, alasan kedua ditolak, alasan ketiga ditolak, alasan keempat ditolak. Masyaallah. Sehingga satu ayat ini untuk membantah semua alasan-alasan musyrikin. Barakallahu fikum. Kita lihat syarahnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil kalami ala hadhil ayat, pembicaraan tentang ayat ini, waqad qata' Allah al asbab allati yata'allaq biha al musyrikuna jami'uha. Allah putus semua alasan-alasan, semua sebab-sebab yang mereka kaum musyrikun bergantung dengannya. Yang yata'allak biha al-musyrikun, yang kaum musyrikin yata'allak bergantung dengan alasan-alasan tersebut. Jami'aha, semuanya Allah putus. Wal-musyrik innama yattakhidu ma'budahu lima yasullahu minan nafa'. Maka seorang musyrik hanya saja mereka menjadikan sesembahannya sebagai sesembahan karena ingin mendapatkan manfaat. Karena ingin mendapatkan manfaat. Wan-naf'u la yakunu illa mimman fihi khoslatun min hadhil arba'. Sedangkan manfaat tidak akan didapat kecuali dari siapa-siapa yang memiliki salah satu dari empat perkara. Saya ulangi kata-katanya. Yang namanya manfaat yang diharapkan oleh musyrikin tadi tidak akan didapat kecuali oleh siapa-siapa yang memiliki salah satu dari empat. Pertama, imma malikun lima yuriduhu atau lima yuridu abiduhu minhu. Pertama, kalau dia memiliki apa yang diinginkan oleh penyembahnya. Pertama, bisa mendapatkan manfaat kalau dia memiliki apa yang diinginkan oleh penyembahnya. Maka dijawab oleh Allah, la yamlikuna mitqala dzarrah. Tidak, mereka tidak memiliki. Fa in lam yakun malikan kana syarikan lil malik. Atau kalaupun bukan pemilik, paling tidak dia andil ikut dalam memiliki. Fa in lam yakun malikan, kalau bukan pemilik, kana syarikan fil mulk, maka paling tidak dia syarikan, sekutu dalam memiliki. Sekutu dalam memiliki artinya bersama-sama memiliki. Allah memiliki, dia juga memiliki, ikut andil dalam memiliki. Ini juga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka juga tidak ikut memiliki keduanya, langit atau bumi. Yang ketiga, fa in lam yakun syarikan, kalau bukan sekutu dalam memiliki, kana mu'inan lahu wa dhahira. Paling tidak dia mu'in, pendukung, pembantu. Wa dhahiran, yang ikut membantu, pendukung, atau pembisik, atau kalau presiden ada panting pres, penasehat tertinggi presiden. Jadi presiden mau memutuskan, nanti penasehat tertingginya bilang, itu sebaiknya jangan diginikan, gitukan saja. Itu jangan dikasih, tahan saja. Yang itu biar kasih dia. Itu penasehat tertinggi presiden. Mereka mengira kalau Allah Subhanahu wa taala juga memiliki apa tadi singkatannya, pangtipres, penasehat tertinggi presiden. Tidak. Kata Allah, "Wa ma lahu minhum min dhahir." Tidak. Allah tidak memiliki pendukung satu orang pun, satu manusia pun. Enggak ada yang bisa ikut ngatur bersama Allah. Enggak ada yang bisa ikut mengusulkan bersama Allah. Tidak ada. Aib. Alasan keempat. Fa'ilam yakun mu'inan wala dhahira. Kalau bukan pemilik, bukan pendukung, bukan pula mu'inan wala dhahira. Paling tidak bisa membela nanti di sisi Allah. Iya kan? Itu pun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ma tanfa'us syafa'ah. Tidak bermanfaat syafaat siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa nafa subhanahu al maratib al arba' nafyan murattaban. Maka Allah pun menafikan, meniadakan semua yang empat tadi berurutan. Nafian murattaban, dengan penafian yang berurutan. Muntaqilan minal a'la ilal ajna, berpindah dari yang paling tinggi sampai yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Yang paling tinggi memiliki, tidak mungkin ada satu makhluk pun yang memiliki. Yang kedua ikut memiliki, juga tidak ada makhluk yang ikut memiliki bersama Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya, meningkat dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Yang paling bawah hanya beralasan, tapi saya ingin dibela oleh orang soleh yang dikubur ini. Saya ingin dibela oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Saya ingin dibela oleh Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Siapa itu? Sunan Gunung Jati, namanya Syarif Hidayatullah. Atau berkata, saya ingin dibela oleh Sunan Ampel, maka saya meratap di kuburannya. Aku minta kepada engkau ya Syekh, ya Maulana, ya Wali Allah, ya Habibullah, aku minta kepadamu, belalah aku nanti. Ini alasan ini pun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bantahannya? Bantahannya sangat jelas sekali. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Tidak akan bermanfaat syafaat siapapun tanpa izin dari Allah. Maka kalau tahu semua manusia setingkat apapun gak akan bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah, maka berarti syafaat ini milik Allah satu-satunya. Kalau syafaat ini milik Allah, mintalah kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku meminta syafaat nabimu, meminta syafaat wali-walimu, meminta syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Ikhwan fillah na'azakumullah wa ikhwan at-talab rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam syarahnya bahwa itu dinafikan satu persatu, muntakilan minal a'la ilal adna, fanafal milku wa fanafal milka wasyirka. Dinafikan kepemilikan dan dinafikan pula persekutuan dalam pemilikan, tidak ada yang ikut memiliki. Kemudian wal mudaharah, dukungan, tidak ada yang kedudukannya mendampingi Allah untuk mendukungnya dalam segala hal atau ikut mengatur, ikut mengusulkan, tidak ada. Wasyafa'ah allati yatlubuha syirk, dan syafaat yang diminta oleh musyrik tadi itu pun dinafikan, tidak ada syafaat yang seperti itu. Berarti syafaat apa ini? Syafaat manfiyah. Tidak ada syafaat yang seperti itu, maknanya tidak ada syafaat bagi orang musyrik. Tidak ada syafaat bagi mereka yang meminta ke kuburan-kuburan keramat. Tidak ada syafaat bagi mereka yang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Tidak ada bagi mereka syafaat. Wa asbata syafa'atan la nasiba fiha li musyrik. Kemudian ditetapkan adanya syafaat yang tidak ada bagian bagi orang musyrik, yaitu syafaat dengan izin Allah. Syafaat dengan izin Allah untuk siapa? Syafaat dengan izin Allah untuk siapa? Untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa orang yang diridhoi? Orang yang bertauhid, orang yang tidak syirik, orang yang tidak meminta-minta kepada kuburan keramat, tempat keramat, batu keramat, tidak meminta-minta kepada orang mati, tidak meminta-minta kepada makhluk, yang memintanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain, itu yang pantas mendapatkan syafaat yang diizinkan oleh Allah. Karena ayatnya sudah kita baca pada ayat yang pertama dan kedua, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaatnya tidak bermanfaat kecuali bagi mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah untuk siapa yang dikehendaki oleh Allah dan diridhai, liman yasha'u wa yarda, bagi siapa yang dikehendaki dan diridhai. Kalau bertanya siapa yang diridhai oleh Allah, ahli tauhid, dari mana itu? Dalam Al-Qur'an. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kekafiran pada hamba-hambanya. Berarti yang Allah ridha ahli tauhid. Allah tidak ridha kekafiran. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kekafiran pada hamba-hambanya. Dan termasuk kekafiran adalah kesyirikan. Nasallahu salam al-afiyah. Fakafa bihadihil ayat nuran wa burhanan wa tajridan litauhid. Maka cukuplah dengan ayat ini sebagai cahaya, sebagai dalil, sebagai bukti, sebagai pemurnian tauhid. Qat'an li usuli syirik. Dengan mematahkan semua tonggak-tonggak kesyirikan. Mematahkan tonggak-tonggak kesyirikan. Apa saja tonggak-tonggak kesyirikan? Anggapan bahwa makhluk-makhluk tadi memiliki, dibantah. Kedua, anggapan kalau mereka bisa ikut andil dalam memiliki, dibantah juga oleh Allah. Anggapan yang ketiga, bahwa makhluk-makhluk tadi mendampingi Allah, mendukung Allah, dibantah juga oleh Allah di dalam ayat ini. Yang keempat, anggapan bahwa orang mati ini, wali-wali ini akan membelanya nanti yaumul qiyamah, dibantah juga oleh Allah. Alasan ini tidak bermanfaat bagimu karena engkau meminta pada selain Allah. Qat'an li usuli syirik wa mawaddihi liman aqalaha. Ini berarti telah memutus semua tonggak-tonggak kesyirikan, semua alasan-alasan musyrikin, dan mawaddihi dan perangkat-perangkat kesyirikan, liman aqalahu, bagi siapa yang memahaminya. Wal Qur'anu mamlu'un min amsalha wa nadha'irha. Sedangkan Al-Quran dipenuhi ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang semakna dengan ini, ayat-ayat yang semisal dengan ini. Banyak dalam Al-Quran. Walakin aktsarun nasi la yash'urun. Tapi kebanyakan manusia tidak merasa. Kebanyakan manusia tidak merasa. bidukhulil waqi' tahtahu, tidak merasa bahwa apa yang dia sedang kerjakan masuk di dalamnya, enggak merasa. Baca dia ayatnya, baca Qur'annya, tapi syiriknya terus mendatangi kuburan, meratap di kuburan, menangis, memohon, meminta pembelaan. Loh, apa yang kamu baca tadi itu bantahan bagi perbuatanmu. La yash'uruna bidukhulil waqi' tahtahu, mereka tidak merasa kalau apa yang terjadi pada mereka itu masuk di dalam ayat ini. Wa tadammanahu lahu, tidak merasa kalau itu terkandung di dalam ayat ini. Wa yadunnuhu fi naw'in wa qaumin qad khalu min qabl, mereka mengira bahwa itu tentang satu jenis syirik yang telah lalu, atau tentang satu kaum di masa lalu, atau tentang sesuatu yang dulu, khalau min qabl, yang sudah lewat sejak dulu. Oh, ini cerita kaum jahiliyah, ini cerita kaum jahiliyah, ini cerita kaum jahiliyah. Iya, cerita kaum jahiliyah, dan juga apa yang terjadi sekarang ini terkena ayat itu. Barakallahu fikum. Jangan mengira bahwa ini hanya cerita masa lalu. Jangan mengira bahwa ayat ini hanya membicarakan tentang musyrikin jahiliyah di masa lalu. Tidak. Di hari ini pun masih ada orang-orang yang sejenis mereka. Hari ini pun masih banyak orang yang tidak mengerti tentang tauhid. Walam yu'aqibu warisan, jangan mengira bahwa jahiliyah dulu tidak mewariskan kesyirikannya pada orang-orang lain setelahnya. Wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa baina qaum fahmil Qur'an. Wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa baina fahmil Qur'an. Inilah yang menghalangi antara hati dengan pemahaman Quran. Yang menghalangi antara al-qalb dengan pemahaman Al-Quran. Apa yang menghalangi? Terhalang oleh zan. Oh, ini al-ayat ini cerita masa lalu. Cerita dulu zaman jahiliyah, mereka masih menyembah patung berhala, masih menyembah Lata, Uzza dan Manat. Mereka orang-orang bodoh, sedangkan kita kan orang-orang yang sudah cerdas. Masa batu disembah? Tak mungkin. Dikira seperti itu. Mereka tidak sadar kalau Lata, Uzza dan Manat Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh-contoh berhala, karena tiga perkara ini berbeda. Yang ini mewakili kuburan, yang ini mewakili pohon keramat, yang ini mewakili segala macam bentuk berhala, patung-patung dan seterusnya. Mengapa? Karena Allat ternyata bentuknya kuburan. Karena rajulan yalutus sawit, seorang yang biasa mengaduk adonan kue, membuat kue di atas batu kotak putih, kemudian dibagikan kepada orang-orang haji dengan gratis dan barokah. Orang-orang semua cinta kepadanya, ternyata orang itu mati, meninggal. Maka orang-orang yang haji mencari, mana si fulan, mana si fulan, sudah meninggal, mana kuburannya. Mereka datangi kuburannya, ternyata batu kotak putihnya yang biasa dia buat kue di atasnya diletakkan di atas kuburan tersebut. Maka sejak itu orang-orang haji di zaman jahiliyah, sebelum wukuf di Arafah, mereka wukuf di kuburan Latta. Wukuf, berdiam sejenak, bahasa sekarang tirakatan dulu di sana. Tirakatan, berdiam diri di sana dengan mengharap orang soleh ini akan membelanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh Lata. Yang tentunya banyak lata-lata lain yang disembah di muka bumi, di Yaman, di Irak, di Mesir, di Indonesia dan di sekian banyak penjuru dunia, ada mesti kuburan yang diperlakukan seperti kuburan Lata. Sedangkan Uzza sebagai wakil dari berhala dalam bentuk pohon keramat, tonggak-tonggak pohon. Berhala Uzza itu terdiri dari tiga tonggak pohon yang mereka anggap keramat dan memiliki suara-suara gaib. Tiba-tiba ada suara-suara aneh dari sana. Mereka juga menjadikannya sebagai berhala. Berarti Lata, Uzza dan Manaf ini barakallahu fikum sebagai contoh saja bahwa yang namanya berhala bisa dalam bentuk kuburan, bisa dalam bentuk pohon, bisa dalam bentuk patung-patung berhala, bisa. Dan bisa pula dalam bentuk-bentuk lain. Kalau dianggap memiliki kekuatan gaib, dianggap bisa mendatangkan rezeki, dianggap bisa menentukan kebaikan dan keburukan, dianggap bisa mengabulkan doa, atau menganggap bisa memberikan pembelaan di sisi Allah, maka berarti kalian menjadikannya sebagai Lata, Uzza atau Manat. Berarti kalian menjadikannya sebagai sesembahan. Nasallahu salamu ala afiyah wal hidayah wal rahmah wal amrullah. In kana ulaika qad khalau faqad warathahum man huwa mithluhum aw sharrun minhum. Sungguh demi Allah, kalaupun musyrikin yang terdahulu di zaman jahiliyah sudah lewat, sudah selesai masanya, tetapi pewaris-pewarisnya tetap ada. Mithluhum, yang seperti mereka, aw syarrun minhum, atau lebih jelek lagi. Masih ada di masa sekarang penerus-penerusnya, pelanjut-pelanjutnya, yang sejenis mereka, seperti mereka, aw syarrun minhum, atau lebih jelek lagi. Aw dunahum, atau di bawah mereka. Ada yang mirip, ada yang lebih parah, ada yang di bawahnya. Wa tanawwalul qur'anu lahum katanawwulihi liulaik. Maka ayat ini mengenai semuanya. Mengenai orang-orang yang sejenis mereka di masa ini. Dan juga mengenai mereka di masa yang lalu. Juga mengenai orang-orang yang sejenis di masa kapanpun, di negeri manapun. Karena ayat ini sifatnya am, sifatnya umum. Siapa yang menganggap ada makhluk-makhluk yang bisa mendatangkan apa yang mereka inginkan dengan doa kepadanya, dengan meratap kepadanya, maka berarti dia terkena ayat ini. Siapapun dia, dimanapun dia, di zaman apapun dia, di negeri manapun dia, terkena ayat ini, siapapun. Karena Allah sebutkan dengan kalimat qulidul ladina za'amtum, panggillah siapapun. Lihat, panggillah orang-orang yang, panggillah siapa-siapa yang kalian anggap, ini siapapun, yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan pembelaan, bisa. Maka ini barakallahu fikum terkena ayat ini, yang dulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Thumma wa min naw'ihi, sedangkan dari jenisnya ayat syirik, yang jenis kesyirikan, termasuk jenis kesyirikan talabul hawa'ij minal mauta, termasuk syirik adalah meminta hajat-hajat ke kuburan. Ada yang datang minta jodoh, ada yang datang minta rezeki, ada yang datang minta dikembalikan barang yang hilang, ada yang datang untuk meminta pembelaan syafaat. Maka apapun yang dia minta, berarti dia minta kepada selain Allah. Ada yang berkata, tapi kami cuma menjadikan berhala itu, kuburan itu sebagai perantara saja kepada Allah. Kami gak minta kok. Sebentar, kamu katakan jadi perantara kan? Iya. Apa yang kamu katakan pada kuburan itu? Kami hanya berkata, tolong wahai Syekh Fulan, sampaikanlah kepada Allah. Jadi kita mintanya pada Allah. Iya. Kamu minta rezekinya kepada Allah. Salah berizki. Iya kan? Kamu minta rezeki pada Allah. Tetapi kamu minta pada kuburan tersebut, pada orang mati tersebut, tolong sampaikan. Itu minta bukan? Minta juga. Ya Maulana, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, balligh, sampaikanlah. Balligh. permohonan untuk disampaikan. Sampaikan pada Allah bahwa aku minta rizki. Berarti saya minta rizki kepada Allah kan? Iya, minta rizkinya kepada Allah. Tetapi minta disampaikan oleh siapa? Oleh orang mati. Tolong sampaikan. Minta rizki dan minta disampaikan sama-sama minta. Bahasa Arabnya doa. Barakallahu fikum. Maka engkau meminta pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu alasan persis seperti alasan musyrikin jahiliyah. Persis. Karena Allah katakan tentang mereka, ketika mereka dituduh oleh Rasulullah SAW menyembah berhala, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak menyembah mereka, kami cuma menjadikan mereka perantara kepada Allah. Allah yang mengekalkannya dalam Quran agar kalian jangan tiru mereka. Mereka beralasan sebagai perantara. Itu Allah tidak terima alasan itu. Allah tolak alasan itu. Barakallahu fikum. Maka termasuk kesyirikan adalah meminta kepada orang-orang mati. Termasuk meminta disampaikan. Itu juga berdoa. Walistighasah, meratap kepada mereka. Wahada aslu syirkil alam. Bahkan ini merupakan dasar kesyirikan di seluruh alam. Dan kesyirikan apapun dasarnya ini. Meminta hajat-hajat kepada makhluk. Fa innal mayyit qad inqata'a 'amaluhu. Karena orang mati itu sudah terputus amalannya. Wa huwa la yamliku li nafsihi. Dia tidak memiliki untuk dirinya naf'an wala dharran. Tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Fadlan liman istaghatsa bihi, apalagi untuk orang yang beristighatsah kepadanya. Untuk dirinya sendiri tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan, apalagi liman istaghatsa bihi, apalagi terhadap orang yang beristighatsah kepadanya. Dia enggak akan bisa memberikan kebaikan ataupun keburukan. Wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah. Dan juga biasanya musyrikin itu meminta agar orang mati tadi memberikan syafaat di sisi Allah nanti. Memberikan pembelaan di sisi Allah nanti. Wa hadha min jahlihi bisyafi' wal mashfu' 'inda. Permintaan syafaat pada orang mati itu menunjukkan bodohnya mereka. Bodohnya mereka tentang syafi' dan mashfu'. Siapa syafi'? Siapa masyfu'? Siapa yang akan memberikan syafaat dan siapa yang akan diberi syafaat? Mereka enggak ngerti sama sekali. Sehingga mintanya ke kuburan. Padahal sekian banyak ayat Al-Qur'an yang sudah kalian catat di dalam PR kalian. 19 atau 20 ayat berbicara tentang masalah syafaat. Sehingga kita tahu siapa syafi', siapa masyfu'. Siapa syafi'nya? Yang diizinkan oleh Allah. Siapa masyfu'nya? Hah? Yang diridhoi oleh Allah. Yang memberikan syafaat kalau Allah izinkan. Yang diberi syafaat kalau Allah ridhoi. Maka jadilah engkau orang-orang yang diridhoi oleh Allah sehingga engkau mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Kan begitu? Kalau tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, berarti pemilik hakus syafa'ah, pemilik hak untuk memberikan syafaat adalah Allah sendirinya. Barakallahu fikum. Kalau Allah enggak izinkan, enggak akan ada yang bisa memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Berarti mereka-mereka yang meminta kepada kuburan-kuburan orang soleh atau meminta kepada orang mati, berarti orang tersebut tidak mengerti tentang siapakah yang akan memberi syafaat dan siapakah yang akan diberi syafaat. Fa innahu la yaqdir an yashfa'a lahu 'indallahi illa bi'idznihi. Karena tidak akan bisa seorang pun untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Wallahu lam yaj'al istighatsatahu wa su'aluhu sababan li'idznihi. Dan Allah tidak menjadikan istighatsah kepada kuburan, meratap di kuburan, meminta kepada kuburan, Allah tidak jadikan sebagai sebab untuk diizinkannya dia memberikan syafaat. Wa innama sababu kamalut tauhid. Sedangkan sebab yang dengannya dia mendapatkan syafaat adalah at-tauhid. Kalau orang itu bertauhid. Faja'a hadzal musyrik bisababin yamna'ul idzin. Sedangkan orang musyrik tadi mendatangkan satu sebab, justru sebab yang menghalangi syafaat. Justru sebab yang menghalangi syafaat, yaitu kesyirikan. Meminta kepada selain Allah, syirik. Meminta pada kuburan, syirik. Berdoa kepada benda-benda mati adalah syirik. Berarti justru engkau, wahai musyrik, mendatangkan sebab terhalangnya engkau dari syafaat. Engkau wahai musyrik dengan perbuatanmu itu, meminta kepada kuburan-kuburan orang saleh, justru mendatangkan sebab terhalangnya engkau dari syafaat. Karena Allah sudah berfirman, wala yardha li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekufuran dan kesyirikan. Allah ridha kepada tauhid, orang-orang yang bertauhid. Wa huwa bi manzilati man ista'ana fi hajatihi bima yamna husuluha. Berarti dia kedudukannya seperti orang yang meminta bantuan pada hajat-hajatnya, tetapi dengan sesuatu yang justru menghalanginya. Orang yang meminta hajat tetapi dengan sesuatu yang menghalangi hajat tersebut. Kaman yastajiru minar ramba binar. Ini pepatahnya. Saya ulangi pepatahnya. Kaman yastajiru minar ramba'i binar. Seperti orang yang berlindung dari panasnya terik padang pasir dengan api. Ayo kita bikin pagar api keliling supaya tidak silau dari panasnya pasir-pasir tadi yang sangat panas di tengah hari. Kamu katakan apa orang ini? Hah? Berlindung dari panasnya terik padang kerikil, padang batu, padang pasir dengan membuat pagar api sekitarnya. Hah? Kamu katakan apa? Bodoh apa dungu? Apa gila? Gila kamu. Berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Api lebih panas. Artinya apa? Berlindung dengan sesuatu, atau berlindung dari sesuatu, dengan sesuatu yang justru menambah kejelekannya. Berlindung dari panas dengan api. Berlindung dari panasnya padang pasir. Romdo itu padang kerikil, padang batu. Disebutkan bulan Ramadan karena seringkali jatuh di masa-masa Romdo, di musim panas biasanya. Wahuwa kaman yastajiru min ar-ramdha'i bin-nar. Fajama'u baina syirki bil ma'bud wa taghyiru dinih. Maka dia mengumpulkan antara kesyirikan terhadap sembahannya dan juga ditambah lagi merubah agama. Wa mu'adatu ahli tauhid. Ditambah lagi dengan memusuhi ahli tauhid. Wa nisbati ahli ila tanqis bil amwat. Dan menuduh ahli tauhid tidak menghormati orang soleh yang dikubur. Wa hum qad tanaqasul khaliq fi syirk. Padahal mereka telah mengurangi kedudukan al-khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikannya itu. Wa awliya'il muwahhidin bidammihim wa aibihim wa mu'adatihim. Dan juga dianggap ahli tauhid menghinakan orang saleh, menganggap aib mereka, menganggap jelek mereka. Wa tanaqqasu man asyraku bihi ghayat at-tanaqqus idzannu. Dan mereka justru sebaliknya merendahkan orang yang mereka sembah tadi, menghinakannya. Idzannu annahum radun, karena mengira bahwa mereka itu ridho untuk disembah. raduna minhum bihadza, dikira mereka ridha dengan itu. Wa annahum amaruhum bihi, dan menganggap bahwa orang-orang soleh tadi menyuruhnya, mendukungnya. Wa annahum yuwalunahum alaih, dan bahwasanya mereka dengan itu mencintainya. Wa haula'i hum a'da'ur rusul, padahal mereka ini justru memusuhi, menentang para rasul. Fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman, di setiap tempat. Wa ma aktsarul mustajibina lahum, tetapi betapa banyaknya orang yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Orang-orang yang meminta kekuburan tadi, berapa afat, berapa kejelekan. Kejelekan mereka pertama adalah kesyirikan, karena berdoa pada selain Allah. Kedua, berlindung atau meminta sesuatu tetapi dengan lawannya, apa, dengan yang menghalanginya. Kaman yastajiru radda bin nar, apa ringkasnya itu? Jahil, bodoh, dan dungu, karena mereka ingin mendapatkan syafaat tapi dengan perbuatan yang menghalangi syafaat. Pengen dapat syafaat tapi dengan cara yang menyebabkan dia justru terhalang dari syafaat. Apa yang ketiga? Kejelekannya dibacakan di sini oleh beliau, taghyiru dini. Ditambah lagi, karena engkau menganggap ini agama, kita harus memuliakan orang soleh dengan meratap pada kuburannya, dengan meminta pada kuburannya, dan seterusnya. Fahada taghyir dinihi, merubah agama, alias bid'ah, muhdatsah. Yang keempat, mereka enggak berhenti sampai di sini merubah agama, tapi justru mereka memusuhi ahli tauhid. Iya kan? Tidak cukup hanya dengan kesyirikannya, tidak cukup hanya dengan kebodohannya, enggak cukup dengan merubah syariat, merubah agama, bahkan mereka memusuhi orang yang bertauhid, orang yang tidak mau berdoa kecuali kepada Allah, orang yang tidak mau berdoa pada kuburan, tidak mau berdoa pada batu, tidak mau berdoa pada orang mati, dikatakan dengan cercaan-cercaan. Mereka ini begini, mereka ini begini, sampai dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Yang paling sering, tuduhan Wahabi. Tuduhan apa lagi? Ekstrim. Tuduhan lagi? Segala macam tuduhan. Padahal mereka tidak punya kesalahan yang mereka anggap salah, kecuali karena menganggap meminta kepada kuburan itu dilarang, syirik. Itu saja. Padahal mereka sampaikan agar kaum muslimin selamat dari kesyirikan. Ini kita berkata, jangan minta pada kuburan, jangan, itu haram, bisa jatuh dalam kesyirikan. Tetapi dimusuhinya seakan-akan mereka seperti orang kafir. Masih ada lagi selain itu, mu'adat ahli tauhid, menuduh ahli tauhid tidak cinta. Menuduh bahwa ahli tauhid ini tidak cinta pada orang soleh. Kalian memang anti sama orang soleh. Kalian memang tidak punya penghormatan pada orang soleh. Kalian memang tidak memiliki rasa cinta kepada orang soleh. Padahal kecintaan kepada orang soleh dibuktikan oleh mereka ahli sunnah, dibuktikan oleh mereka ahli tauhid sepanjang masa. Dengan apa? Mendoakan mereka rahimahumullah, atau mendoakan mereka dengan ghafarallahu lahu waliwalidayhi. Itu satu. Yang kedua, mencintai mereka dengan meneladani mereka dalam dakwahnya, dalam amalnya, dalam akhlaknya. Bukan dengan menyembah mereka, bukan dengan menyembah kuburannya, bukan dengan meminta meratap di kuburannya, ya wali fulan, ya syekh fulan, ya imam fulan. Tetapi mendoakan mereka, ghafarallahu lahum waliwalidihim rahimahullah. Dan itu kebiasaan ahli sunnah. Setiap menyebut ulama, mesti akan berkata rahimahumullah, rahimahullah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, mengambil ilmunya, memanfaatkan ilmunya yang mereka tulis. Kalau mereka yang mati tadi meninggalkan kitab-kitab, kita pelajari kitabnya. Kita pelajari karya tulisnya, kita ambil manfaatnya, kita ambil faedah-faedahnya, karena mereka ulama, ahlu sunnah, ahli tauhid. Kalau yang dikubur tadi benar-benar ulama, benar-benar orang saleh, maka kita doakan mereka dengan rahmat, kita teladani, kita ambil ilmunya dari kitab-kitab mereka dan karya tulis mereka. Barakallahu fikum. Itu bukti kecintaan ahlu sunnah kepada para awliya, kepada para wali-wali kecintaan-kecintaan Allah, yaitu para imam-imam, para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Naktahi bihadal qadr. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.